Berikutnya. Tarkul mughalati fil asasi wal mubalaghati. Tinggalkan mughalat, bermegah-megah dalam asas perabot rumah tangga. Dan mubalaghah, berlebih-lebihan di dalamnya. Ini juga enggak disukai ya. Wa kadzalika fala yurhiku waliyul mar'ati az-zawja fi ta'sisi sakanihi bi afkhamil mafrusati wa aghlaha. Jadi kan pula janganlah wali perempuan tadi, yaitu membuat calon suaminya itu apa? Ini mencekik lah istilahnya. Apa istilahnya? Nah, di dalam taksi sisakan nih, menetapkan perabot tempat tinggalnya. Bi afhamil mafrusat, dengan kasur yang paling tebal. Kalau mau nikah sama putri saya, siapkan spring bed merek apa begitu ya, yang paling api, paling tebal, Allah paling mahal. Ya jangan begitu. Wakadzalika la yatawassau az-zawj fi dhalik. Dan demikian pula calon suaminya ini jangan terlalu apa, luas dalam masalah itu. Wa in kana min ashabil amwal wal urud, walaupun memang dia orang banyak harta, betul ya, banyak yaitu usahanya, jangan terlalu apa, hulu ya, hatta yaitu yakhruja bihi ila hadil israf, sehingga membawa dia sampai pada batas israf. Israf itu apa? Ya, berlebih-lebihan dalam harta, mengeluarkan harta. Ya, jangan begitu. Liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Lafadnya walaupun kaitannya dengan makan dan minum, tapi ini lafad apa? Lafad umumnya. Kalau dalam kaidah tafsir itu, ini menunjukkan hukum yang umum, walaupun peristiwanya khusus, yaitu kaitannya makan dan minum. Tapi tidak hanya sebatas makan dan minum saja. Dalam semua urusan, Allah tidak suka orang yang apa, melampaui batas. Nah, israf. Walikaulihi alaihi salam, dan juga karena sabda Nabi SAW, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu ma lam yukhalithu israfun aw makhilatun. Makan dan minumlah kalian, bersedekahlah dan berpakaianlah, selama tidak dicampuri oleh apa? Israf, berlebihan, dan makhilah. Ini sombongan. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Wal israf huwa al-mubalaghatu li ghairi haja. Namanya israf itu adalah berlebih-lebihan tanpa ada kebutuhan. Wa fi ghairi ta'ah, dan tidak pada perkara apa? Taat. Namanya israf. Sehingga tidak dikatakan israf sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan apa? Saya sedekahkan semua harta saya fisabilillah. Itu tidak israf. Karena apa? Dia fi ta'ah, di dalam ketaatannya. Dan dia mampu untuk kemudian menjalani kehidupannya berikutnya. Walaupun telah menginfakkan semua hartanya. Tapi yang namanya israf itu dalam perkara yang enggak ada kebutuhan untuk seperti itu. Dan juga bukan perkara ketaatan. Itu namanya israf. Jadi kalau memang dibutuhkan, misalkan dalam urusan jihad ini kita butuh sekian ratus juta, ya kamu mampu, ya, kamu berikan misalnya. Ya, masa memang dibutuhkan itu, paham ya? Nah, itu dalam perkara yang memang ketat. Wanahi wal alwaridu fil ayah wal hadis muttaridun fi umumil umur. Larangan yang ada dalam ayat dan hadis di atas ini, ini muttarid. Muttarid itu artinya baku dalam semua urusan. Wa yadkhulu dhinnaha ta'sisul bait. Masuk di dalamnya adalah perabot rumah tangga. Wa inna ma yusta'anu bil athas wal bina' 'alal ibadah wad diyana. Hanya saja yang namanya perabot, bangunan itu dipakai untuk membantu yang namanya ibadah dan agama. Famata kana fihi mal kifayah wajib al-imtina'u an ziyadah. Maka selagi sudah mencukupi peralatan, bangunannya sudah cukup untuk sekedar bisa ibadah dan menjalani agama, maka wajib menahan diri dari yang lebih dari itu. Illa limaslahatin rajihah, kecuali untuk maslahat yang lebih kuat. Wa fi sunnah wa anis salaf ma yadulu ala dalik, dan di dalam sunnah Nabi dan dari salaf ada sesuatu yang menunjukkan akan hal itu. Paham ini? Enak. Wa an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhu maqal marra bi Rasulullah SAW wa ana utayinu ha'itan li wa ana wa ummi faqala ma hadha ya Abdullah, faqultu ya Rasulullah shay'un uslihuhu faqala al-amru asra'u laka min dhak. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melewatiku dalam keadaan aku sedang yakni membangun tembok ya milikku, aku dan ibuku. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa ini wahai Abdullah? Aku menjawab, ya Rasulullah, ini sesuatu yang kami perbaiki, ini renovasi ya Rasulullah, renovasi. Ya, maka Rasul katakan, al-amru, ya, urusan hidup ini, asra'u laka min dzalik, lebih cepat bagimu dari itu. Ya, ini dunia ini akan hancur, akan habis. Ini dia, dengan cepat. Jangan sampai apa membuatmu lalai dari mempersiapkan yang bekal akhiratmu. Begitu maksudnya. Riwayat Imam Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i dengan sanad yang rawi-rawinya siapa? Wa an Qais bin Abi Hazim rahimahullah annahu ata Khabbab ibn al-Arad wa huwa yabni ha'itan lahu. Dari Qais bin Abi Hazim rahimahullah, dia mendatangi Khabbab bin al-Arad radhiyallahu an yang sedang membangun tembok ya miliknya. Faqala, dia berkata, innal muslim yujaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadha turab. Kata Khabbab, sesungguhnya seorang muslim diberi pahala dalam semua urusan yang dia belanjakan kecuali sesuatu yang dia jadikan di tanah ini, yaitu bangunan. Dia keluarkan biaya tapi enggak ada pahalanya. Ya, enggak ada apa? Pahalanya. Tayyib. Wa anil Hasan al-Basri rahimallahu qala, kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman bin Affan, fa atanawalu suqufaha biyadi. Wa dhalika lin khifadhiha wa adami uluwiha. Aku, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, pernah masuk ke rumah istri-istri Nabi SAW di masa kekhilafan Utsman bin Affan. Aku bisa memegang atap rumahnya itu dengan tanganku. Ya, kalau berdiri gitu, dah sampai ini. Itu karena apa? Rendahnya atap rumah istri Nabi tadi dan tidak tinggi. Wah, ini bisa gak? Wah, ini udah tinggi nih. Setinggi Abu Dhabi enggak nyampe ini. Baik. Kalau zaman sekarang kayak apa itu? Tenda biru, ya? Posko. Nah, ya. Itu pun tenda biru sekarang tinggi-tinggi itu. Lebih rendah dari itu. Ya, antum tahu yang namanya Arab panas. Gitu? Tapi begitulah kesederhanaan hidup Rasulullah SAW. Ya. Nah. Rumah itu sekedar yang penting bisa menutup aurat, enggak kepanasan, enggak kedinginan, enggak kehujanan. Terjaga dari apa? Maksudnya binatang buas. Begitu saja. Nah, bahkan tanda hari kiamat itu adalah apa? Dihias-hiasnya bangunan. Seperti hiasnya apa? Pakaian. Demikian di dalam hadis. Baik, masih dulu ya. Insyaallah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.